Masihkah kau simpan mawar yang ku beri? Mungkin tak sewangi dulu, mungkin tak seindah dulu. Tunggu aku, ku akan datang. Masihkah kau jaga api cinta dariku? Mungkin tak sehangat dulu, mungkin tak seterang. Ku akan datang. Tunggu aku, ku akan pulang. Tunggu aku, ku akan datang. Tunggu aku, ku akan kau segalanya bagiku. Kau adalah duniaku. Satu yang ku pinta, tuk tetap akan datang. Tunggu aku, ku akan pulang. Tunggu aku, ku akan datang. Tunggu aku, ku akan. Mawar yang ku